إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi melalui udara dalam rangka melanjutkan majelis kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab pembawa Al-Quran. Dan masih kita melanjutkan pembahasan di bab yang kelima, bab fi Adab Hamil Al-Quran, bab adab-adab pembawa Al-Quran yang berkaitan tentang kaum muslimin secara umum. Dan pada majelis yang ke-33 ini, setelah pada pertemuan sebelumnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan variasi waktu dalam mengkhatamkan Al-Qur'an. Ada kalanya 2 bulan, ada kalanya sebulan, ada kalanya seminggu, ada kalanya beberapa hari, dan sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, bahwa hendaknya yang paling afdal, waktu paling cepat untuk menghatamkan Al-Quran tidaklah kurang dari 3 hari. Dan hendaknya menghatamkan Al-Quran tidak lebih banyak atau tidak lebih lama dari 2 bulan. Karena itu adalah riwayat yang terlama yang diriwayatkan dari Salafus Salih rahimahullahu anhum ajma'in. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan pembahasan kapan hendaknya kita mulai membaca Al-Quran untuk menghatamkannya dan kapan berakhir bacaan Quran tersebut dalam rangka satu kali khatam. Al-Imam An-Nawawi berkata, wa amma waktu ibtida'i wal khatmi liman yakhtimu fil usbu'i, adapun waktu mulai membaca Al-Quran dan waktu akhir membaca Al-Quran bagi orang yang biasa menghatamkan Al-Quran per minggu. Bagi orang yang biasa menghatamkan Al-Quran per minggu, maka waktu yang terbaik untuk memulai adalah sebagaimana faqat rawa Ibnu Abi Daud bi isnadihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Daud dengan sanadnya, anna Uthman ibn Affan kana yaftatihu al-Qur'ana lailatal jum'ati wa yakhtimuhu lailatal khamis. Bahwa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana pertemuan yang telah lalu, bahwa diriwayatkan bahwa beliau ada kalanya menghatamkan Al-Quran setiap pekan. Ada kalanya, riwayat yang kedua, beliau menghatamkan setiap hari. Adapun jika beliau menghatamkan setiap pekan, maka beliau yaftatihul Quran, memulai membaca Al-Quran lailatal jum'ah, pada malam Jum'at. Yang malam Jum'at ini dimulai ketika maghrib. Maghrib Kamis. Kalau bahasa kita masih, bahasa yang dikenal oleh orang Indonesia itu masih waktu Kamis. Adapun dalam perhitungan waktu Islam, setelah hari Kamis itu akhir waktunya adalah dengan terbenamnya matahari. Dengan terbenamnya matahari, maka itu sudah memulai hari yang baru, yaitu waktu Jumat. Dan waktu inilah yang waktu yang baik yang dilakukan oleh Uthman ibn Affan, mulai membaca Al-Quran. Wa yakhtimuhu lailatal khamis, dan mengkhatamkannya pada malam Kamis. Mengkhatamkannya pada malam Kamis, yaitu ketika hari Rabu terbenam matahari, mulai berganti ke hari Kamis, yaitu setelah waktu maghrib pada hari Rabu kalau perhitungan orang Indonesia. Setelah maghrib pada hari Rabu kalau perhitungan orang Indonesia, dan itu sudah, kalau dalam perhitungan Islam itu sudah masuk waktu hari Kamis. Itu jadi di awal malam Kamis, itu waktu yang terbaik yang biasa dilakukan oleh Utsman bin Affan. Tapi wallahu alam, kalaupun seandainya riwayat ini sahih dari Utsman bin Affan, karena saya belum bisa mendapatkan sanad riwayat ini dan belum bisa menghukumi apakah ini sahih atau tidak nisbatnya kepada Utsman bin Affan, dan kalaulah kita katakan ini sahih, namun perbuatan ini adalah mauquf saja, mauquf sahabi, hanya kepada sahabat, dan perbuatan sahabat tidaklah menunjukkan wajibnya, dan diikhtilafkan apakah termasuk bagian dari sunnah atau tidak. Karena ini termasuk bab yang boleh seorang sahabat atau seorang ulama setelahnya boleh berijtihad dalam hal tersebut. Maka dalam hal yang seperti ini tidak dapat dihukumi secara pasti bahwa itu adalah bagian dari sunnah Nabi SAW. Kecuali yang sifatnya mauquf, yang itu tidak mungkin lahir dari ijtihad seorang sahabat. Maka ini dihukumi sebagai marfu' hukman, marfu' secara hukum. Wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala fil Ihya, dan al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, imam ahli fikih dan ahli usul fiqh dalam mazhab Syafi'i, bahkan membuat 3 kitab dalam mazhab Syafi'i, dan di antara beliau memiliki kitab Al-Ihya, yaitu Ihya Ulumuddin. Wal afdalu an yakhtima khatmatan bil laili wa ukhra bin nahar. Kata beliau, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang paling afdal adalah hendaknya seseorang menghatamkan Al-Quran ada kalanya di malam hari dan ada kalanya di siang hari. Di malam hari ini maksudnya di awal waktu malam, yaitu setelah maghrib. Dan ada kalanya di siang hari, itu pun penjabarannya di awal siang hari, yakni setelah waktu subuh. وَيَجْعَلُ خَتْمَةَ النَّهَارِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فِي رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُمَا. Dan hendaknya dia menjadikan khatamannya di waktu siang hari pada hari Senin ketika sholat sunnah qobliyah fajar atau setelah qobliyah fajar. Ketika sholat sunnah qobliyah fajar atau setelah qobliyah fajar. وَيَجْعَلُ خَتْمَةَ اللَّيْلِ لَيْلَةَ جُمْعَةِ فِي رُكْعَتَيْ الْمَغْرِبِ أَوْ بَعْدَهُمَا. Dan menjadikannya waktu khatam bacaannya di malam hari, ketika menghatamkan di malam hari, hendaknya dia menghatamkan ketika 2 rakaat sunnah maghrib, sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah maghrib, atau setelah itu, atau setelah melaksanakan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Liyastaqbila awwalan nahari wa akhirahu. Agar apa? Agar selesainya khataman Al-Quran tersebut baik pada waktu malam dan pada waktu siang, yaitu khatamnya di awal waktu. Khatamnya di awal waktu. Khatam di malam hari di awal malam, khatam di akhir di siang hari di awal siang. Apa faedah dari hal tersebut? Faedah hal tersebut sebagaimana yang akan dijelaskan oleh riwayat-riwayat yang setelahnya. Karena pada hal yang demikian, yakni menghatamkan Al-Quran di awal malam atau menghatamkan Al-Quran di awal siang, itu terdapat fadilah yang besar sekali. Wara Ibn Abi Dawud an Amr ibn Murrah at-Tabi'i, dan Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Dawud meriwayatkan dari seorang tabi'in yang mulia, Amr bin Murrah, qala, kanu yuhibbuna an yukhtama al-Qur'an min awal al-layli wa min awal aw min awal an-nahar. Dahulu para sahabat, para salafus saleh, mereka suka untuk dihatamkan Al-Qur'an pada awal malam. Dihatamkan Al-Qur'an pada awal malam. Pada awal malam yakni setelah salat maghrib. Setelah salat maghrib. Aw min awal an-nahar, atau pada awal siang. Siang diawali dengan terbitnya fajar shadiq. Siang itu diawali dengan terbitnya fajar shadiq. Pada awal siang, yaitu tadi sebagaimana jelaskan oleh Imam Ghazali, sudah masuk terbit fajar shadiq dan sudah waktunya sholat sunnah qobliyah subuh. Kenapa hal demikian itu waktu yang terbaik untuk menghatamkan Al-Quran? Karena dengan di awal malam itu, menghatamkan Al-Quran di awal malam atau menghatamkan Al-Quran di awal siang, itu memperpanjang fadilah yang didapatkan oleh orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Memperpanjang tempo fadilah. Karena mengkhatamkan Al-Quran itu pun ada fadilahnya. Namun, terdapat fadilah yang lebih baik lagi, yakni dalam jangka, perihal jangka waktu. Orang yang mengkhatamkan di awal malam atau di awal siang. Apa fadilah tersebut? Sebagaimana diriwayatkan juga dari Talhah bin Musarrif At-Tabi'i Al-Jalil, dari Talhah bin Musarrif, seorang tabi'in yang mulia, dia berkata, dan ini riwayat yang maqtu', yaitu yang dinisbatkan kepada tabi'in. Dinisbatkan, perkataan ini disebatkan kepada tabi'in. Kalaupun sanadnya sahih, tetap bukan termasuk hujjah. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Bukan termasuk hujjah. Kecuali kalau itu merupakan mursal, maka itu masih diikhtilafkan oleh para ulama. Namun ini riwayat yang maqtu'. Apa kata beliau? Man khatama al-Qur'ana ayyata sa'atin kanat minan nahari sallat alaihi al-malaikatu hatta yumsiya. Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Qur'an di waktu mana saja, pada siang hari, maka malaikat akan bersolawat kepada orang tersebut. Malaikat akan bersolawat mendoakan orang tersebut, orang yang mengkhatamkan Al-Quran, hatta yumsia, hingga masuk waktu sore. Hingga waktu masuk waktu sore, yang berakhir ketika matahari terbenam. Wa ayya sa'atin kanat minan lail, dan barang siapa saja yang mengkhatamkan Al-Quran di waktu mana saja, di malam hari, sallat alaihi malaikatu hatta yusbiha, maka malaikat akan bersalawat kepadanya hingga waktu pagi hari. Hingga waktu pagi hari. Kalau dia menghatamkan di malam hari, maka malaikat akan senantiasa bersalawat, tidak terputus salawatnya hingga waktu pagi hari, hingga terbit fajar shadiq. Wa an mujahidin nahwuhu. Dan riwayat seperti ini pun diriwayatkan dari Mujahid dengan lafaz yang mirip, dengan lafaz yang semisal. Namun mari kita lihat riwayat ini. Riwayat dari Talhah bin Musarrif. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim fi Hilyatil Awliya an Hisham bin Abdullah, dari Hisham bin Abdullah, an Muhammad bin Jabir, an Layth, an Talhah bin Musarrif, an Mus'ab ibn Sa'ad ibn Sa'din marfu'an. Bahwa aslinya riwayat ini diriwayatkan dari Hisham bin Abdullah, dari Muhammad bin Jabir, dari Layth, dari Talhah bin Musarrif, dari Mus'ab bin Sa'ad bin Sa'ad. Secara marfu'. Diriwayatkan juga secara marfu' dengan lafaz yang demikian. Namun riwayat ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Ad-Da'ifah. Karena di dalamnya, dalam riwayat ini terdapat tiga illat. Di antaranya Layth, itu adalah Layth bin Abi Sulaim. Dan dia, beliau adalah ikhtalat. Hafalannya kacau di akhir umurnya. Terutama ketika maktabahnya atau perpustakaannya bersama kitab-kitab hadisnya terbakar. Maka beliau menyampaikan hadis dari hafalannya. Dan sering salah ketika menyampaikan hadis dari hafalan yang tersebut. Dan juga dalam sanadnya ada Muhammad bin Jabir. Yang Muhammad bin Jabir ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, saduqun zahabat kutubuhu fasa'i hifzuhu wa khallata kathiran wa kana yulaqqan. Bahwa beliau memang saduq aslinya. Saduq, paling tidak itu derajat hasan ya, hasan. Namun kitabnya pun hilang, hancur. Fasa'i hifzuhu, dan hafalannya pun tidak bagus. Sehingga banyak mencampur adukan riwayat, dan beliau menerima talqin. Menerima talqin, bukan maksudnya menerima talqin la ilaha illallah, bukan. Tapi menerima talqin karena beliau menyampaikan hadis dari hafalannya, sedangkan beliau bukan orang yang kuat hafalannya. Ada kalanya seorang murid, yaitu rawi yang datang kepada beliau, ingin memasukkan beberapa hadis ke dalam riwayat beliau. Padahal itu aslinya bukan dari riwayat beliau. Memasukkan hadis-hadis yang bukan dari jalan beliau, digabungkan dengan hadis-hadis yang dari jalan beliau, bahwa ya Syekh, engkau meriwayatkan hadis-hadis ini. Apakah engkau izinkan? Kemudian Jabir bin Muhammad mengatakan iya. Karena beliau hafalannya tidak, Muhammad bin Jabir mengatakan iya karena beliau hafalannya tidak bagus. tidak bisa membedakan mana yang benar-benar hadis dari jalan beliau, mana hadis-hadis yang bukan dari jalan beliau. Dan di dalam sanadnya juga ada Hisham bin Ubaidullah Ar-Razi, yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hibban, kathurat mukhalafatuhu lil athbat. Beliau banyak penyelisihan riwayatannya terhadap perawi thiqah. Sehingga dari kesimpulan tersebut, bahwa bisa disimpulkan bahwa riwayat ini adalah tidak sahih. Namun di riwayat ini, sebagaimana sudah diisyaratkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, diriwayatkan juga dari Mujahid, dan diriwayatkan juga dari Al-Imam Ad-Darimi, meriwayatkan juga dengan lafaz yang mirip dari Abdah bin Abi Lubabah, "Idza khatama ar-rajul al-Qur'ana binaharin shallat 'alaihi al-mala'ikatu hatta yumsi." Dengan lafaz yang sangat mirip. Barang siapa yang menghatamkan Al-Qur'an pada waktu siang, maka malaikat akan bersolat kepadanya hingga waktu sore hari. Fa in faragha minhu lailan, kalau dia selesai menghatamkan Al-Qur'an pada malam hari, maka malaikat akan bersolat kepadanya hingga waktu pagi hari. Dan muhaqqiq Sunan Ad-Darimi Syekh Husain Salim Asad mengatakan isnaduhu sahih ila Abdah. Sanadnya ini sahih sampai kepada Abdah. Sampai kepada tabi'in yang mulia. Namun walaupun sahih, masih tetap dikatakan dia sebagai riwayat yang maqtu'. Apakah bisa kita ambil kesimpulan fadilah ini terpakai atau tidak? Yakni fadilah bahwa malaikat akan bersolawat kepada orang yang menghatamkan Al-Quran. Barang siapa yang menghatamkan di malam hari, malaikat akan bersolawat hingga pagi hari. Barang siapa yang menghatamkan di pagi hari, malaikat akan bersolawat hingga sore hari. Apakah fadilah tersebut benar adanya? Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, setelah beliau membawakan riwayat dari tabi'in, beliau masih membawakan riwayat yang lain dari Al-Imam Ad-Darimi. وروى الدارمي في مسنده بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال الإمام الدارمي beliau meriwayatkan dalam musnadnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah musnad, sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah kitab sunan. Wallahu alam, yang lebih zahir dari kitab tersebut bahwa lebih dekat kepada sunan, karena susunan tertibnya lebih ke kitab-kitab fikih. Meriwayatkan riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, "Idza wafaqa khatmul Qur'ani awal al-laili shallat 'alaihi al-mala'ikatu hatta yusbiha." Apabila seseorang khataman Al-Qur'an bertepatan pada awal malam, maka malaikat akan bersolawat kepadanya hingga waktu pagi hari. وَإِذَا وَافَقَ خَتْمُهُ آخِرَ اللَّيْلِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ. Dan apabila pengkhataman Al-Quran tersebut bertepatan pada awal malam, maka pada awal siang, maka malaikat pun akan bersolawat kepadanya hingga waktu sore hari. قَالَ الدَّارِمِ هَذَا حَسَنٌ عَنْ سَعْدٍ. Al-Imam Ad-Darimi, setelah beliau membawakan riwayat ini, beliau mengatakan bahwa hadis ini hasan dari Sa'ad, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sanad hadis ini di dalamnya tidak terdapat dua riwayat yang bermasalah tadi, yakni Jabir bin Muhammad dan Hisham bin Ubaidillah. Namun di dalam sanad masih terdapat Laith, yakni Laith bin Abi Sulaim, yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Muttaribul Hadith. Riwayat hadisnya goncang. Al-Imam Hakim mengatakan mujma'un ala su'i hifzihi. Para ulama sepakat bahwa beliau adalah orang yang hafalannya tidak bagus. Ibn Hibban mengatakan bahwa beliau hafalannya tidak bagus. Wa kana yaqlibul asanid wa yarfa'ul marasil wa ya'ti 'ani thiqat bima laysa min hadithihim. Dan beliau suka membolak-balik sanad karena hafalannya tidak bagus. Dan ada kalanya mengangkat riwayat-riwayat hadis yang menjadikan riwayat-riwayat hadis yang mursal menjadi marfu'. Dan ada kala yang meriwayatkan dari perawi yang siqat yang bukan hadis-hadis mereka. Sehingga kebanyakan para ulama mendhaifkan hadisnya. Namun Al-Imam Ad-Darimi menghukumi bahwa riwayat ini hasan. Wallahu a'lam, yang saya bisa pahami dari apa yang saya kumpulkan dari para ulama, walaupun satu persatu riwayatnya terdapat kelemahan, namun apabila digabungkan riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini, riwayat dari Abdah bin Abi Lubabah, riwayat juga dari Talhah bin Musarrif, paling tidak apabila digabungkan sanad-sanad tersebut bisa dikumpulkan dan naik ke derajat hasan. Paling tidak naik ke derajat hasan. dan fadilah tersebut memang benar adanya. Bahwa apabila seseorang menghatamkan Al-Quran di awal malam, yakni setelah terbenamnya matahari, di awal waktu sholat maghrib, maka dia akan mendapatkan fadilah malaikat bersalawat kepadanya hingga waktu pagi hari. Dan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di awal pagi hari, yakni setelah terbitnya fajar shadiq, sudah masuk waktu subuh, ketika waktu sholat sunnah qobliyah subuh, dan dia menghatamkan di waktu tersebut, maka dia mendapat fadilah malaikat akan bersalawat kepadanya hingga waktu sore hari. وعن حبيب ابن أبي ثابت التابعي أنه كان يختم القرآن قبل ركوع. Dan diriwayatkan juga dari Habib bin Abi Thabit, seorang tabi'in yang mulia, bahwa beliau biasanya menghatamkan Al-Quran sebelum ruku', yakni menghatamkan Al-Quran di waktu sholat. Di waktu sholat sunnah, setelah membaca Al-Fatihah, sengaja menyisakan bagian yang untuk menghatamkan Al-Quran untuk dibaca setelah Al-Fatihah. Wa qala ibn Abi Dawud, wa kadha qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan demikian juga pendapat al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, imam ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pendapat yang dijelaskan oleh para ulama. Afdalnya menghatamkan di awal malam, yakni menghatamkan di dalam sholat setelah membaca al-fatihah. Kalau di waktu maghrib, di situ disunnahkan sholat sunnah qobliyah maghrib atau sholat sunnah di antara azan dan iqamah. Maka menghatamkan, menyisakan bacaan untuk menghatamkan Al-Quran untuk dibaca setelah Al-Fatihah. Begitu pula kalau mulai membacanya di malam hari dan menghatamkannya di awal pagi hari, maka menyisakan bagian yang dibaca untuk menghatamkan Al-Quran untuk dibaca setelah Al-Fatihah di waktu sholat sunnah qobliyah subuh. Wallahu a'lam.